Maka kami katakan, ala tastansirulana, ala tastansirulana, tidaklah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, ala tad'u lana, tidakkah engkau berdoa untuk kami, berdoa kepada Allah untuk kami? Karena mereka mendapatkan ujian yang cukup berat ketika awal dakwah di Mekah. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami agar kami ditolong, dimenangkan dari orang musyrik kafir di Mekah? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab. Baik. Dalam riwayat yang lain, mukanya itu memerah. Kata Ibnu Hajar, mukanya memerah ada dua kemungkinan. Entah beliau terbangun dari berbaringnya, atau memerah karena marah. Iya. Yang jelas, beliau memerah wajahnya. Mungkin karena sebab pengaruh dari berbaring beliau, tidur beliau. Atau mungkin karena marah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Qad kana man qablakum. Sungguh. Qad kana sungguh. Orang yang sebelum kalian. Sebelum kalian maksudnya sebelum para sahabat di Mekah. Yang menerima dakwah tauhid. Sungguh. Orang sebelum kalian, yukhadu rajul fayuhfaru lahu fil ardi. Sungguh, orang sebelum kalian itu dimasukkan atau ditanam ke dalam bumi. Naam, ditanam ke dalam bumi. Fayuja'alu fiha summa yu'ti bil minsyar. Kemudian setelah ditanam, na'am, di dalam bumi, yakni dimasukkan ke dalam bumi dalam kondisi berdiri, summa yu'ta, kemudian didatangkan minsyar, gergaji. Kemudian didatangkan gergaji, fayubau ala ra'sih, maka diletakkan di atas kepalanya. Dalam riwayat yang lain, yudau'ul misar ala mafriki ra'sih, diletakkan gergaji di bagian tengah kepala. Maka diletakkan, didatangkan gergaji, maka diletakkan di atas kepala, maksudnya di bagian tengah dalam riwayat yang lain. Fayuja'alu nisfain, maka orang itu dibelah menjadi dua bagian. Maka orang itu dibelah, digergaji, dibelah menjadi dua bagian. Dari kepala digergaji ke bawah begitu. Sampai pada pahanya terbelah jadi dua. Baik. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid. Dan orang sebelum kalian yumsyat. Yumsyatu itu disisir. Al-mush disisir. Disisir dengan sisir dari besi. Kalau antum punya sisir dari plastik untuk nyisir rambut biar rapi. Ini sisir dari besi untuk menyisir tulang. Ya. Maka disisir dengan sisir dari besi maduna lahmihi wa adumihi. Sisir, maka diletakkan sisir dari besi sehingga tembus atau sampai mengenai lahm, daging dan tulangnya. Sehingga sisir itu mengenai daging dan tulang. Masya Allah. Ini bukan sembarang sisir ini. Nah, kondisi orang-orang sebelum kalian disiksa oleh orang musyrik seperti itu. Ada yang digergaji, dibelah jadi dua bagian. Ada yang disisir dengan besi sampai tembus kulit dan dagingnya. Sampai ke tulangnya. Itu kata Nabi, ma yasudduhu dzalik an dinih. Kata Nabi, ma yasudduhu. Hal itu tidak menghalangi. Ma yasudduhu dzalik. Hal itu tidak menghalangi andinihi terhadap agamanya. Tidak menghalangi terhadap agamanya. Tetap kenceng, kuat memegang prinsip tauhid. Tetap kenceng beribadah kepada Allah sekalipun terpaan ujian seberat itu. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan, memberi dorongan semangat supaya kokoh, sekalipun ujiannya tidak sampai seperti itu, tapi orang sebelum kita seperti itu, Nabi memberi penguat. Apa kata beliau? Wallahi, beliau bersumpah. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Walayutamannallahu. Pasti Allah akan memenangkan. Ya. Pasti Allah akan memenangkan. Menyempurnakan hadal amra, urusan ini, yakni Islam. Pasti Allah akan memenangkan hadal amra. Al-amra dimansub, urusan ini. Maksudnya kata Ibnu Hajar, memenangkan urusan Islam. Tauhid. Hatta yasiro ar-rakibu. Hatta yasiro. Sehingga ar-rakib, orang yang musafir, rakib itu maknanya orang yang musafir berjalan. Hatta yasira rakibu, sehingga seorang musafir berjalan. Min son'a, dari son'a. Son'a itu ada yang mengatakan son'a yang ada di Yaman, ibu kota Yaman. Ada juga yang mengatakan son'a yang dimaksud yaitu son'a yang ada di Syam, di kota Syam. Ada dua takwil. Pastikan seorang musafir akan berjalan dari son'a ke Hadramaut. Hadramaut di Yaman. Pasti seorang musafir akan berjalan dari Son'a sampai ke Hadramaut. Hadramaut di Yaman. La yakhafu illallah. Tidak takut, tidak merasa takut illallah. Kecuali kepada Allah. wa dhi'ba ala ghanami, dan dhi'ba ala ghanami, dhi'b itu serigala, ghanamihi dari kambingnya. Kambing tidak akan merasa takut dari serigala, dari musuhnya, karena musuhnya kambing itu adalah serigala yang suka memakannya. Artinya sebagai gambaran bahwa sampai digambarkan kambing tidak merasa khawatir dengan musuhnya itu serigala. Walakinnakum tasta'jilun. Walakinnakum, dan akan tetapi kalian, tasta'jilun, tergesa-gesa. Walakinnakum, dan akan tetapi kalian, tasta'jilun, tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada hadis nomor 3612. Juga hadis 3852, 6943. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Para hadirin sekalian, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam bab Malaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal musyrikin Makkah. Bab tentang apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari gangguan musyrikin Makkah. Ya. Jadi dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan ujian yang menimpa beliau dan para sahabat di awal kali mendakwahkan Islam dan Tauhid. Di awal kali mengenalkan Islam wa sunnah. Itu dibawakan oleh beliau agar kita bisa mengambil pelajaran bagi seorang muslim yang ingin mengharapkan keselamatan di akhirat setelah mengenal tauhid was sunnah. Hendaknya dia mengambil pelajaran dari apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dari kisah orang-orang sebelum kita. Baik, kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Hadis Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arab. Hadis Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arab ini, yahki ma wajadahul muslimun minal adiyah min kufari Quraisy. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab Sabar, menceritakan apa yang didapatkan oleh orang Islam dari gangguan kafir Quraisy. Di mana? Yakni di Mekah, di awal kali datangnya Islam di Mekah. Ya, kita tahu pertama kali yang masuk Islam, di awal kali datang Islam, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ammar, dan ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal, Wal Miqdad, 7 sahabat beliau. Ini orang yang pertama kali menikmati nikmat Islam. Adapun Abu Bakar, orang yang punya kedudukan tinggi di tengah masyarakatnya. Adapun Ammar, seorang budak. Ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal, ini orang-orang lemah yang banyak mendapatkan ujian dan rintangan dari tuannya. Maka Rasulullah SAW di saat beliau mendakwahkan Islam di Mekah lalu banyak mendapatkan ujian dan rintangan. Faja'u yusakkuna ilan nabi. Datanglah Khabbab ibn al-Arab melaporkan kondisi gangguan-gangguan yang didapatkan oleh para sahabat-sahabat di awal kali datang menerima Islam Dia lapor. Dan waktu itu beliau mutawasidun burdatan lahu fidil Ka'bah, sedang berbaring di bawah Ka'bah. Iya. Apa yang dinasehatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man kana qablana, bahwa orang-orang sebelum kita, kata Nabi, ubtuliya fi dinihi a'bam mimman ibtuliya bihi haula. Ujiannya itu jauh lebih berat, ya, daripada mereka itu. Iya. Oleh karena itu Nabi menceritakan bentuk ujian orang-orang sebelum sahabat yang menerima Islam. Yukfaru lahu hufrah, ada orang yang digali tanah, digalikan tanah lalu yulqa fiha, dimasukkan. Summa yuktabil minsar, lalu didatangkan gergaji. Ala mafriki ra'sih fayasuku, sehingga gergaji ditaruh di bagian tengah kepala dan di gergaji orang tersebut terbelah menjadi dua bagian. Itu tidak mundur, tidak menjerit mundur dari agama Islam, sekalipun gergaji itu berjalan mulai dari kepala sampai ke leher, sampai ke dadanya, sampai dia mati. Ya, ujian yang berat. Wa aidan, walaupun di tengah sahabat juga ada yang diuji dengan ujian yang berat. Ada yang ditarik dengan 4 kuda. Kuda 4. Kaki, kedua kaki, kedua tangan ditarik. Kuda disuruh lari. Sehingga sahabat ini pun terpisah tubuhnya menjadi 4 bagian. Tidak mundur. Iya. Wa aidan, juga ada sebagian orang sebelum kita, barakallahu fikum, yumsad bi amsadil hadid. Ada yang disisir dengan sisir dari besi, ma baina jildihi wa aghmihi, sampai tembus kulit tulang, sampai kulitnya, dagingnya, tulangnya terbawa oleh sisir tersebut. Wa hada ta'zirun 'azim wa adiyatun 'azimah. Ini ujian yang besar, gangguan yang besar dari orang-orang yang tidak senang adanya orang yang baik di muka bumi ini. Dan ini pergolakan antara setan dan orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Oleh karena itu kita pada hari ini hidup di negeri yang aman, damai, tentram, ya, subur, makmur. Ya, bisa beribadah dengan tenang. Hendaklah kita mensyukuri, bisa belajar di ma'had, di markis dengan tenang. Nikmat minallah, harus disyukuri. Namun kadang orang lalai dengan diberikan kemudahan. Sebagaimana sabda Nabi, nikmatani mahbunun katsirun minan nas. 2 nikmat yang justru kadang melalaikan orang dari taat kepada Allah. As-sihat wal farah. Diberi kesehatan. Naam. Dan diberi kesempatan. Maka saya nasihatkan kepada anak-anakku semuanya, para ikhwana fillah, untuk kita tetap bersemangat di dalam menebarkan dakwah, tauhid, wasunnah. Sekalipun kita dapat ujian-ujian, namun ujian kita insya Allah masih lebih ringan daripada orang sebelum kita. Summa aqsama alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah, Nabi SAW bersumpah menggunakan nama Allah. Wallahi anallaha sayatimmu hadzal amra. Bahwa Allah akan menyempurnakan dakwah Islam ini. Aik sayatimu maja'a bihi rasul min da'wat Islam. Yani Allah akan memenangkan apa yang dibawa oleh rasul. Apa yang didakwahkan oleh rasul? Tauhid was sunnah. Naam. Orang akan berduyun-duyun masuk Islam. Orang akan terbuka menerima Islam. Dan ini janji Allah. Ya. Sampai akhirnya kota Mekah ditaklukkan dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Manusia, kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong setelah dimenangkan kota Mekah. Sehingga kata beliau, hatta yasira raqibu min Son'a ila Hadramaut, sampai orang musafir berjalan dari Son'a, tadi Son'a ada mengartikan Son'a yang dimaksud kota Yaman, sampai ke Hadramaut, sampai ke Hadramaut. Hadramaut itu masih di Yaman. Itu diterangkan oleh Ibnu Hajar, jarak tempuhnya itu perjalanan kurang lebih 5 hari jalan kaki. Itu kalau Son'a yang dimaksud adalah Son'a Yaman. Tapi ada yang mengartikan Son'a itu yang ada di Syam. Perjalanannya kata Ibnu Hajar lebih jauh lagi. Ya. La yakhsha Allah, la yakhsha illallah wa dhiba 'ala ghanami walakinakum tastajidun. Sampai tidak akan ada rasa takut, cemas di saat berjalan. Naam, negeri jadi aman, tidak ada lagi orang yang berbuat kejahatan. Ya, setelah masuk Islam, sehingga orang Islam aman, tenang, sehingga tidak akan takut kecuali kepada Allah. Walakinakum, tapi kalian tergesa-gesa, ingin cepat dimenangkan. Fasbiru wantadiru al-farja minallah. Sabarlah, tunggulah datangnya kemenangan, kemudahan dari sisi Allah. Fa innallaha sayatimu hadal amro, sebab Allah akan memenangkan dakwah Islam ini sampai hari kiamat. Islam terus menang. La yazalun nas, la yazalu ta'ifah min ummati dhahirina 'alal haq. Terus menerus akan muncul kelompok yang menang membela Islam, membela sunnah sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Naam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah pasti akan menang dakwah ini. Maka oleh karena itu ini merupakan perkara yang penting bagi kita untuk kita syukuri. Kita bersyukur bisa mengenal Islam dan sunnah yang akan selalu dimenangkan oleh Allah. Tapi hadal hadis, di dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid. Yang pertama, ayatun min ayatillah, di dalam hadis ini terdapat ayat bukti dari bukti-buktinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti tentang adanya Allah, apa itu? Haizu waqa'a al-amru mutabikon lima akhbaro bihin Nabi SAW. Di mana khabar yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu sesuai dengan kenyataan. Ya. Khabar yang disampaikan oleh Nabi SAW itu mutabikon, sesuai. Ya. Berupa kemenangan Islam. Ya. Dan terbukti. Ketika Nabi SAW masih di Mekah sudah beritahu, kita akan menang nanti. Ya, ternyata janji Allah itu benar. Ini bukti bahwa Nabi kita SAW itu adalah utusan Allah. Dan ini bukti bahwa dakwah itu milik Allah dan Allah yang akan terus memenangkan dakwah ini. Oleh karena itu, kata Syekh, wa ayatun min ayatin Nabi, juga hadis ini menunjukkan bukti dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kenabian beliau? Haizu sadaqahu Allahu bima akhbara bih, di mana Allah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasul-Nya. Berarti ini syahadah, persaksian lahu dari Allah kepada Rasul-Nya dengan risalahnya. Bisa disaksikan dalam surat An-Nisa 166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmih. Wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Lakinillahu, tetapi Allah bersaksi dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, anzalahu bi'ilmihi, diturunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat juga bersaksi. Naam, dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Para hadirin kaum muslimin, jadi kemenangan kita sebagai penerus, dan semoga kita digolongkan sebagai orang yang benar-benar meneruskan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kabar gembira bahwa dakwah yang didakwahkan oleh beliau terus akan menang. Dan ini disaksikan sebagai bukti persaksian bahwa kenabian beliau adalah benar adanya. Baik. Yang ketiga, di dalam hadis ini juga terdapat dalilun ala wujubis sabr ala adiyati a'da'il muslimin. Hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya sabar. Naam, dari gangguannya musuh-musuh kaum muslimin. Ya, wajib bersabar dari gangguannya musuh-musuh kaum muslimin. Baik musuh yang terang-terangan atau musuh yang berbaju Islam. Ngakunya Islam tapi memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya, banyak dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang dari dakwah Rasul SAW yang sudah terang-terangan justru memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan kita berlindung diri dari kejahatan mereka. Kenapa wajib sabar para hadirin kaum muslimin, para pendengar sekalian? Karena wa idza sabarul insanu dzafara. Sebab kalau orang itu mau sabar, pasti menang. Ya, sabar itu membawa kemenangan. Sabar memegang sunnah. Jangan menyimpang dari sunnah, nanti menang. Sebab kalau menyimpang dari sunnah, yang didapat itu kekalahan. Jangankan menyimpang dari sunnah, kemaksiatan itu bisa menjadi sebab terhalangnya kemenangan. Coba perhatikan ketika perang Uhud. Supaya sebagian sahabat jangan turun dari bukit Uhud. Tetap pada posisinya sebagai pemanah. Ternyata menjadi sebab teguran dari sisi Allah. Terlukanya sebagian para sahabat. Ya, musibah menimpa sebagian sahabat. Karena sebagian tidak taat tunduk dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kita baca pada kesempatan ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.